bahwa salah satu prinsip Islam, salah satu prinsip ahli sunnah adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum dia berucap dan berbuat. Sebelum dia melangkah, menilai dan menghukumi, dia sudah memiliki dasar ilmunya, dasar hujjah dan bimbingan. Itu adalah ciri ahli sunnah. Sementara ahlul ahwa dan ahlul bid'ah sebaliknya, i'taqadu thumma istadallu, berkeyakinan dan termasuk berucap dan berbuat, melangkah, baru setelah itu mencari dalil dan dasar ilmunya. Maka kita diingatkan oleh para ulama kita terkait manhaj yang penting ini, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Fitnah kali ini yang terjadi sejak awal pandemi, mungkin permulaannya atau di awal-awalnya, salah satu sebab yang kemudian melahirkan atau memunculkan fitnah besar menimpa salafiyin di Indonesia adalah ketika prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal-amal dilanggar dan tidak dilaksanakan. Ayuhal ikhwah, audio Syekh Al-Bukhari yang didahului sebelumnya oleh wasiat ulama pada tanggal 10 Rajab. Itu terjadi setelah fitnah perpecahan dan penyikapan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Pemboikotan terhadap Ma'had Jember, hasungan dan ajakan untuk mengeluarkan santri-santri dari Ma'had Jember, sehingga pada kurun waktu Agustus, September, Oktober, kalau hitungan Masehinya, atau setidaknya hitungan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, Muharram, Safar, 1441 Hijriah, berbondong-bondong sejumlah pihak menarik anak-anaknya dari Ma'had Jember. Sebagian mereka, sebagian anak-anak tersebut sampai sudah mulai terucap bahwa Jember telah menyimpang. Pemboikotan terhadap bahkan setingkat modul-modul yang dibuat oleh Ma'had Jember untuk kebutuhan pendidikan baik di internal Ma'had Minhajul Athar dan juga untuk kebutuhan salafiyin, para duat, para asatidzah di pondok-pondok mereka disikapi. Bahkan sampai pada tingkat kalender Hijriah yang diterbitkan oleh Ma'had Minhajul Athar pun ikut diboikot. Penyikapan demi penyikapan layaknya dan pantasnya itu kepada ahlul ahwa, kepada ahlul bid'ati wal hizbiyah. Tidak sepantasnya dilakukan kepada seorang yang masih katanya diyakini sebagai salafi. Ayuhal ikhwah, Ma'had maka setelah sebagaimana kita ketahui al-asatidzah mengirimkan surat kepada ulama, terkhusus dalam hal ini Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, yang memang itu juga dipilih oleh asatidzah untuk dijadikan sebagai rujukan penentuan hukum penyelesaian permasalahan fitnah yang terjadi di Indonesia. Penting diketahui bahwa Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam salah satu poin nasihat dan penilaiannya terhadap data-data dan berkas-berkas yang dikirim oleh al-asatidzah, yang saya tidak tahu persis berapa jumlah halamannya, ada yang mengatakan hampir 200. Tetapi intinya bahwa Syekh Abdullah Al-Bukhari telah menerima berkas itu dua kali. Tahapan pertama beliau baca, kemudian diminta untuk diperbaiki, untuk dibenahi data-data tersebut. Menunjukkan bahwa Syekh melihat belum layak cara penyampaian data-data seperti itu. Akhirnya keluarlah setelah itu wasaya ulama pada tanggal 10 Rajab. Tercantum dalam wasiat itu nama besar Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, dan nama besar Al-Walid Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tercantum di sana juga nama Al-Syeikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dan Al-Syeikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumallahu ta'ala. Yang sebenarnya bagi yang mau merenungi permasalahan dan benar-benar mengerti apa itu salafiyah dan menghormatinya serta berupaya menjaganya dan tidak mencoreng nama baiknya, wasiat ulama 10 Rajab itu sudah menyelesaikan permasalahan. Sudah selesai. Namun permasalahan tak kunjung usai. Maka akhirnya Syekh Abdullah Al-Bukhari setelah membaca risalah asatidzah yang dikirim untuk kedua kalinya, dibaca dengan seksama, maka beliau mengeluarkan nasihat-nasihat dan keputusan-keputusannya. Di antara keputusan tersebut, beliau mengatakan, فَبِنَاءً عَلَى مَا وَجَّهَهُ الْإِخْوَةُ إِلَيَّ مِنْ قِرَاءَةِ حَوْلَ أَوْ نَعَمْ الْمُشْكِلَ الْحَاصِلَةِ بَيْنَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالْإِخْوَةِ هُنَاكَ فِي أَنْدُنُوسِيَا. Maka berdasarkan surat yang telah disodorkan oleh ikhwal asatidah kepadaku. Kita sudah tahu berarti yang sampai kepada Syekh Al-Bukhari itu bukan qila wa qala. Yang kedua, bukan datangnya dari pihak Ma'had Minhajul Azhar dari Jember, bukan. Karena sudah saya tegaskan berulang kali, sampai hari ini Ma'had Minhajul Azhar, ana bersama asatidah di sini, belum menyerahkan data pengimbang dan klarifikasi terhadap data-data yang dikirimkan oleh al-asatidzah. Dan Syekh Abdullah Al-Bukhari juga tidak meminta kepada kita. Beliau mencukupkan walaupun sepihak. mencukupkan dengan data-data yang dikirim oleh al-asatidzah. Kemudian beliau melanjutkan, untuk saya membaca seputar muskil atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah para thalabatil ilmi dan ikhwah di sana, yakni di Indonesia, faqad tala'tu al-awraq al-mursalata ma'al mudzakkira wal kutayyib alladhi ma'aha. Maka sungguh saya telah menelaah data-data yang dikirim tersebut beserta mudzakkirah atau sebuah diktat dan sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya. Berarti Syekh membaca dan Syekh menyebutkannya secara rinci, bukan sekedar membaca surat, tapi surat yang begini bentuknya, yang begini bentuknya, dilampirkan di sana ini dan itu. Rinci, mufassal. Kemudian beliau melanjutkan, wa ra'aitu annahu barakallahu fikum mimma qara'tu. Maka saya memandang, barakallahu fikum, dari data-data yang sudah saya baca. Jadi kalau ada isu yang mengatakan bahwa Syekh belum membaca, ketahui itu bohong. Kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh membaca itu karena informasi sepihak dari pihak Jember, maka itu bohong. Justru itu sepihak dari pihak asatidzah. Sepihak dari surat dan data yang hanya dikirim oleh asatidzah dalam bentuk surat tadi. Kemudian Syekh memutuskan, dan ini keputusan yang semestinya setiap salafi yang cinta salafiyah dan cinta serta sayang kepada salafiyin, agar tidak terus-terusan berpecah dan saling bermusuhan, akan mendengarkan nasihat ini dengan segala hormat, akan mengamalkannya. Maka beliau mengatakan, Asy-Syaikh Al-Bukhari memutuskan, annal amra la yatahammal kulla hadha asy-syiqaqi wa hadha al-firaq alladhi jara bainakum wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwati wa tullabil ilmi. Bahwa perkara yang terjadi ini tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan, sebagaimana yang telah terjadi di antara kalian, dan menyebabkan problem di tengah-tengah ikhwah salafiyin dan para penuntut ilmu. Dari paragraf ini yang kemudian beliau tekankan, setelah itu dengan mengatakan bahwa hadhil awraq ana ra'aitu fiha, yakni kama qultu, data-data yang ada ini saya telah melihat atau membacanya sebagaimana telah saya katakan. Fiha ba'dhul ma'akhidh wa laysat bil musabbib li kulli hadha alladhi jara aslan. Padanya terdapat beberapa kritikan, namun hal itu sama sekali tidak seharusnya menjadi penyebab semua perselisihan dan perpecahan yang telah terjadi ini. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ilmu yang bisa kita dapatkan dari poin ini. Yang pertama, bahwa tadi telah diisyaratkan pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu, punya hujjah, punya dasar sebelum berucap. Al-qawl bisa di sini al-qawlul lisani, ucapan lisan, atau al-qawl i'tiqadi, keyakinan hati, menilai sesuatu benar atau salah, atau mengucapkan itu benar atau salah, tanpa dasar ilmu. Ini yang terjadi, yang perlu kita mengambil pelajaran dan mengevaluasi dan segera berbenah agar dakwah ke depan ini tidak terancam dengan apa atau seperti yang telah terjadi ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tapi kenyataan telah terjadi penyikapan, pemboikotan, pencabutan santri, dan yang lainnya. Sejak sebelum meminta bimbingan kepada ulama, sebelum jelasnya permasalahan. Kenapa? Karena memang berbahaya bersikap sebelum adanya dasar ilmu, sebelum meminta bimbingan kepada ulama. Nanti ketika ternyata ulama menilai itu adalah salah, berat untuk rujuk, berat untuk kemudian mengaku itu adalah sebuah kesalahan. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya, dan dia bisa jatuh terhadap apa yang telah dinasihatkan atau yang diingatkan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah di saat beliau mengatakan, "An-nas man yastafti ahlal ilm." Di antara umat manusia ini ada yang meminta fatwa kepada ulama. Minta fatwa. "Fa in kanatil fatwa tuwafiqu hawahu qabilaha." Kalau ternyata fatwa yang diberikan oleh ulama itu sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan kepentingan pribadinya atau hududun nafs yang ada padanya, dia terima fatwa itu. Wa illa a'rada anha. Kalau ternyata fatwa tersebut tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsunya yang sudah dia yakini, yang sudah terlanjur diucapkan, apalagi sudah terlanjur mengajak orang lain untuk mengikuti jejaknya, mengajak orang lain dan menghasung umat untuk bersikap memboikot, memutuskan hubungan dan seterusnya, terlanjur. Maka di saat itu kata Syekh Muqbil, a'rada anha. Dia orang yang meminta fatwa ini berpaling dari fatwa yang telah dijawab oleh ulama. Wa hadhi sifatun min sifatil yahud. Dan ini adalah salah satu sifat atau karakter kaum Yahudi. Semoga Allah melindungi ana dan antum, semua salafiyin dan asatidzah dari akhlak tercela ini. Dan kita teringat juga, semoga Allah melindungi kita semua, apa yang dinasihatkan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 18 Oktober 2020, dalam salah satu nasihatnya di Jawa Barat. Kalau kita melihat tanggal ini berarti setelah terjadinya penyikapan-penyikapan terhadap Ma'had Minhajil Azhar. Setelah terjadinya pemutusan hubungan, pencabutan santri-santri, layaknya penyikapan terhadap Ahlul Hizbiyah. Sudah terjadi, penyikapan itu sudah ada, keputusan itu sudah diambil. Dengan kalimat yang sering diucapkan pada hari-hari itu, Jember sudah dinasehatin, Ustaz Luqman sudah dinasehati, tetapi tidak mau menerima nasihat. Diulang-ulang, Jember sudah dinasehati, Ustaz Luqman sudah dinasehati, tetapi tidak mau menerima nasihat. Tanpa tahu salafin, apa saja yang dinasehatin, poin apa saja yang telah dijadikan bahan nasihat. Pertanyaan tidak kalah pentingnya, apakah poin-poin dan materi nasihat itu sudah dikonsultasikan kepada ulama bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jika benar itu kesalahan, bagaimana cara menyikapinya? Dosis penyikapan yang seperti apa yang boleh dilakukan terhadap yang dikatakan dan dianggap kesalahan tersebut. Ini semua belum dilakukan. Sampai pada tanggal 18 Oktober itu masih belum. Maka beliau menasehatkan dengan nasihat yang saya kira cukup baik. Beliau mengatakan bahwa apalagi perkaranya masih seperti ini, dalam keadaan kita masih mau merujuk kepada para ulama, masih mau menanyakan kepada mereka sehingga ada kejelasan. Tapi qadarullah, penyikapan, pemboikotan, muqata'ah dan mufassalah ya, itu telah terjadi. Jangan tanya tentang channel-channel fitnah. Mereka memang kebiasaannya adalah mendahului ulama, mendahului asatidzah. Jangan ditanya mereka dengan segala akhlaknya, caci makinya, mengumbar aib-aib saudaranya di media terbuka dengan keyakinan, ini yang berbahaya, dengan keyakinan bahwa itu adalah bagian daripada al-jarhu wa ta'dil. Bagian daripada manhaj ahli sunnah, al-jarhu wa ta'dil. Bahaya ini. Mewakili, ya, menampakkan diri di hadapan salafin sebagai orang-orang yang cemburu terhadap manhaj, mewakili ini. Padahal cara-cara yang mereka tempuh sedikit pun bukan cara-cara talabatul ilmi, apalagi cara-cara para ulama. Sekali lagi, ini butuh waktu tersendiri tentang mereka. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa penyikapan sampai tanggal 18 Oktober itu sudah terjadi sebelum apa yang mereka atau channel-channel fitnah sebut dengan luih get. Ya. Rekaman suara penelponan pribadi terbatas antara ana dengan saudara Abu Abdurrahman Luwe di Palembang, yang kemudian jatuh kepada tangan ghawaiyin dan tersebar. Itu terjadinya di akhir-akhir Oktober. Penyikapan sudah terjadi. Dua masalahnya. Dua inti permasalahan dari penyikapan tersebut, yaitu masalah penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Mahad Minhajul Athar yang dinilai oleh asatidzah telah menyelisihi waliul amr dan berbagai tuduhan yang ada, dan itu dituangkan dalam surat beliau-beliau, surat asatidzah kepada Syekh Al-Bukhari. Ini permasalahan pertama yang kemudian jember disikapi. Sampai pihak-pihak yang dinilai bersama pihak Jember atau tidak mau diajak ikut-ikutan menyikapi, juga disikapin. Ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah seputar media sosial. Bagaimana cara berdakwah di media sosial? Mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Semua itu adalah ranah ijtihad yang perlu meminta bimbingan ulama sebelum menilai, memvonis, apalagi menyikapi, lebih-lebih mengajak orang lain, mengajak salafiyin untuk ikut-ikutan menyikapi. Tapi alhamdulillah sejumlah salafiyin tidak mau bertaklid. Tapi alhamdulillah sejumlah salafiyin masih punya basirah, cara pandang yang jernih. Masih menanyakan siapa yang menilai ini salah. Masih ada di antara salafiyin yang bertanya, sudahkah ada bimbingan dari ulama? Alhamdulillah, Allah kasih taufik kepada teman-teman tadi. Ayuhal ikhwah, maka Al-Ustaz Muhammad melanjutkan, sehingga ada kejelasan, kalau sudah terang benderang, Maka kalau itu memang isinya super me, beliau mengandaikan, memperumpamakan supaya lebih jelas maksud insya Allah. Maka ya bilang. Maka yang bilang aqua tadi harus ngalah. Rupanya beliau menggambarkan ada dua orang yang berselisih. Ini karton isinya super me atau karton isinya aqua di suasana yang masih gelap. Maka beliau mengatakan, maka yang bilang aqua tadi harus ngalah. Kalau tidak ngalah, berarti orang itu sahibul hawa, pembela hawa nafsu. Mengapa? Kata beliau, sudah terang benderang, sudah terlihat isinya, ternyata bukan itu. Tetapi kata pepatah Arab, anzah walau wa intarat. Kemudian beliau melanjutkan permisalan yang kedua ini. Ayuhal ikhwah, dan beliau dalam nasihatnya yang saya lihat sangat baik ini. Karena kalau sudah jelas, yang benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena apapun, karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang salah, dia harus menyatakan dengan tegas, dengan tidak malu, tidak gengsi, saya salah. Wa astaghfirullahal azim, saya keliru dan saya rujuk. Ini alhamdulillah direkam oleh teman-teman panitia penyelenggara kajian di sana, kemudian diberi judul Sabar Hingga Fajar Menyingsing, Nasihat di Masa Fitnah. Ahad, tanggal 18 Oktober 2020 di Majalengka. Ini sangat penting. Kalau sudah keluar nasihat dari ulama, maka yang benar berterima kasih dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua itu karena taufiknya, bukan bihaulin wala quwati, bukan karena kekuatan dan daya dia. Dan bahkan saya tambahkan, bagi yang kebetulan Allah beri taufik itu di atas benar, di atas kebenaran, ajaklah saudara-saudaranya untuk bertobat. Ajaklah mereka-mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Dan tidak segan-segan untuk mengulurkan tangan persatuan. Tidak segan-segan untuk mengajak bersatu kembali. Maka melalui majlis ini dan majlis yang sebelumnya serta yang akan datang insya Allah, saya dan seluruh asatidah di Ma'had Minhajil Athar mengajak seluruh salafin dan juga al-asatidah untuk kembali bersatu, bergandengan tangan, berukhuwah sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, silsilah majlis ini adalah silsilah untuk kita mendapatkan faedah ilmiah agar kita bisa mengambil pelajaran. Dan seperti yang dikatakan atau diperintahkan oleh Allah, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Dari silsilah ini yang kita berharap di situ mendapatkan bimbingan ilmu dan faedah-faedah ilmiah. Kita berharap ke depan kita tidak jatuh kepada apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah pantas atau tidak mungkin seorang mukmin yang telah disifati dengan iman untuk tersengat atau disengat oleh seekor hewan berbisa dari lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat dari lubang tersebut. Seorang mukmin mengambil pelajaran, dia ingat apa yang telah menyengatnya, dia ingat dan sadar apa yang pernah menyakitinya untuk mengambil pelajaran dan tidak terulang kembali. Ayuhal ikhwah, maka Syekh Al-Bukhari mengatakan, Dari sini kita tahu bahwa dari penjelasan Syekh Mukbil dan kemudian saya juga idhafahkan nasihat Syekh Al-Ustaz Muhammad As-Sawid hafizallahu taala bahwa seorang dilarang berbicara sebelum ada keterangan dari ulama, sebelum meminta fatwa kepada ulama. Ini faedahnya. Kedua, kalau sudah meminta fatwa, apalagi memang fatwa itu diminta, maka segeralah terima dengan penuh dorongan iman dan takwa. Karena barang siapa yang masih bersikuku, bersikeras di atas prinsipnya yang salah setelah ada nasihat ulama, maka dia adalah sahibu hawa. Dia adalah pengikut hawa nafsu. Dan Syekh Mukbil mengatakan hadi sifatun min sifatil yahud. Ini adalah salah satu sifat atau karakter dari karakter-karakter kaum Yahudi. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari karakter tercela ini. Kemudian Syekh Al-Bukhari mengatakan, dari apa yang sudah aku baca dari data-data, annal amra la yatahammal kulla hadzal syiqaq wa hadzal firaq, bahwasanya perkara yang terjadi ini tidak semestinya sampai menyeret kepada perpecahan dan perpisahan sebagaimana yang terjadi di antara kalian ini. Wa tasabbaba fi iskalin bainal ikhwa wa thullabil ilmi. Berarti di sini kita mengambil faedah, tidak semua data atau fakta yang kita ketahui atau kita miliki itu bisa jadi fakta dan data di hadapan ulama. Ini penting ya talabatul ilmi. Tidak semua data atau sesuatu yang kita anggap sebagai data dan kita anggap sebagai sebuah fakta yang terjadi, menurut kita itu adalah data penting, perkara besar yang mengharuskan ini dan itu, mengharuskan perpecahan, perpisahan, dan pemboikotan. Ternyata ulama melihat tidak demikian. Ini salah satu hikmah perintah Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Ini salah satu hikmah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa dan bimbingan itu Allah bersamakan dengan para ulama kibar kalian. Barakah ada pada bimbingan mereka yang tidak ada pada kita. Barakah ilmu dan fatwa ada pada ulama, bukan ada pada doa dan talabatil ilmi atau asatidah setingkat kita. Karena memang pembimbing dan pembina kita adalah ulama, yang salafin harus terus dihubungkan kepada mereka. Dan terus fatwa mereka disampaikan kepada salafin. Ayuhal ikhwah, faedah yang berikutnya, bahwa kalau tadi sifatnya data dan fakta yang ternyata dinilai oleh para ulama tidak pantas menjadi sebab perpecahan ini semuanya, ini mengingatkan kita terhadap fitnah-fitnah yang terjadi sebelumnya. Kalau kita tengok fitnah Yayal Hajuri, apa sih sebenarnya sebabnya? Sebabnya adalah mereka merasa memiliki punya data dan fakta. Dan penting diingatkan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa kita perlu enggak perlu tanya kepada ulama kalau sesuatunya sudah jelas, dalil Qur'annya sudah jelas, dalil hadisnya sudah jelas. Bahwa yang kita tanyakan kepada ulama itu yang belum jelas halal haramnya atau belum ada dalilnya. Wahai saudaraku, ketahui bahwa Yahya al-Hajuri tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Yahya al-Hajuri lebih mengetahui tentang dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah dibandingkan kalian. Sekali lagi, kalimat kalian ini enggak masuk ya dalam ranah ini al-ghawaiyun, channel-channel fitnah. Ini enggak masuk. Saya katakan kalian adalah para thalabatil ilmi dan para duat serta asatidzah. Bahwa Yahya al-Hajuri lebih pandai, lebih berilmu, lebih menguasai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, lebih menguasai kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, mana yang am makhsus, mana yang mutlak muqayyad. Lebih mengerti dari kita semuanya tentang bahasa Arab, lebih mengerti dari kita tentang akwal ulama, madzhab dan yang lainnya. Tapi bersama itu, ketika terburu-buru, tidak mau segera bertanya kepada ulama, merasa punya data, merasa punya fakta, segera bersikap menilai dan mengajak orang-orang di sekitarnya, mengajak murid-muridnya dan salafin di Yaman kala itu untuk menyikapi Syekh Abdurrahman Al-Adani hafiz rahimahullahu taala wa ghafara lahu, menyikapi Ma'had Fuyush untuk ditinggalkan dan dihajar, diboikot, diusirnya teman-teman kita dari Dammaj. Sikap ekstrim sebelum menyodorkan data-data dan fakta tersebut kepada ulama untuk ditanyakan hukumnya. Setelah kondisi terdesak, ulama mulai masuk dalam permasalahan, maka Syekh Rabi meminta kepada Yahya al-Hajuri, apa dasar-dasar kamu menyikapi orang-orang yang kamu sikapi itu? Apa hujah-hujah kamu sampai terjadi perpecahan seperti ini? Maka Yahya al-Hajuri mencoba memberikan beberapa apa yang mereka, yang dia anggap sebagai data. Sekali lagi, Hajuri bukan sembarang orang. Enggak ada satupun di Indonesia keilmuannya seperti Yahya al-Hajuri ya, dari kalangan salafiyin. Enggak ada. Nah, barakallahu fikum, ternyata setelah diterima oleh ulama, ulama membaca dengan keilmuan dan barokah yang Allah berikan kepada mereka, al-akabir memutuskan bahwa semua yang kamu nilai sebagai data dan fakta atau dasar tidak pantas untuk jadi dasar penyikapan-penyikapan. Di saat itu al-hajuri akhadzatul izzatu bil itsmi, dia terus melanjutkan sikapnya yang salah karena gengsi untuk mundur atau rujuk. Gengsi untuk mengakui dirinya salah. Ini adalah salah satu khutuwatis syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Ayuhas salafiyun, tidak jauh berbeda fitnah Muhammad bin Hadi. Siapa Muhammad bin Hadi? Sekali lagi, enggak ada seorang pun di kalangan salafiyin Indonesia yang mendekati, jangankan setara, mendekati keilmuan Muhammad bin Hadi. Apalagi didukung oleh orang-orang semisal Sulaiman Ruhaili yang dijuluki usuli, ya, orang yang ahli usul, didukung oleh Dr. Ahmad Bazmul, dan didukung juga oleh sekian masyayikh. Enggak ada satupun di Indonesia yang mendekati keilmuan masyayikh yang ada di sekitar Muhammad bin Hadi dan ada di sekitar Yahya bin Ali al-Hajuri. Tapi bersama itu, ketika bersikap, berkata sebelum berilmu, loh enggak punya ilmu, punya ilmu, tapi ilmunya terbatas. Loh Yahya al-Hajuri yang hafidhul Quran dan hafid sekian mutun-mutun ilmiah, dan telah dijadikan duta oleh Syekhina Mukbil dalam wasiatnya. Ternyata barakallahu fikum tidak berilmu tentang sebuah nazilah, sebuah fitnah yang terjadi. Kenapa sampai tidak berilmu? Padahal perkaranya sebenarnya mudah. Karena hawa nafsu, karena hudud an-nafsi, kepentingan-kepentingan pribadi dan gengsi-gengsi pribadi. Muhammad bin Hadi dan yang bersamanya, ketika diminta oleh Syekh Rabi, mana dasar-dasarmu menyikapi orang-orang yang kamu sikapi itu, sampai menimbulkan perpecahan, pemboikotan, tidak hanya di Saudi, bahkan di berbagai negara, di Aljazair, di Tunisia, di Maroko, di Perancis, di Indonesia. Apa dasarmu? Dia mencoba memberikan data-data, screenshot-screenshot, fakta-fakta. Ternyata al-akabir yang Allah letakkan barokah pada para ulama kibar menilai, memutuskan setelah dibaca bahwa aku tidak menemukan, kata Syekh Rabi, satu dalil pun, bahkan separuh dalil, setengah dalil yang membenarkan sikap-sikap pemboikotan dan tahzir-tahzir ini. Ayuhal ikhwah, ini pelajaran penting bagi kita karena kita akan masih berjalan panjang biiznillahi ta'ala. Fitan ini tidak berhenti. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat tayyib. Sungguh Allah tidak akan pernah membiarkan kalian, wahai orang yang beriman, di atas kondisi yang kalian sedang berada ini, sampai Allah akan memilah mana yang khabis dan mana yang tayyib. Semoga Allah menjadikan ana dan antum bagian daripada tayyibin, dan Allah jauhkan ana dan antum semuanya serta salafin dari al-khabithin. Ayuhal ikhwah, pelajaran penting semuanya ada pada apa yang sudah kita sebutkan secara sekilas tadi. Kajian ini kita akan hentikan sejenak bersama waktu azan isya untuk kemudian kita melakukan sholat, dan kita akan lanjutkan setelah kita menunaikan sholat sunnah biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.